Ramabol. Ramabol. Ada lagi kemunculan rokok batangan 20, pabrikan atas nama HS Jaya, diketahui asal Sumenep, Madura. Dan sempat langka yang edisi awal punya bungkusnya seperti ini. Dan sempat langka yang edisi awal punya bungkus seperti berikut. Yang saya hanya sempat nyimpen kosongannya saja karena tak kunjung menemukan. Tapi tenang, akhirnya tim kami berhasil memperolehnya kembali. Tapi kali ini agak lain karena Ramabol versi awal bentuknya jauh berbeda dengan Ramabol kali ini. Ya mungkin ini facelift. Soal bungkus gak usah dipikirin. Namun yang jadi bahan omongan di sini yaitu kandungan yang terdapat serta rasa yang ditimbulkan. Apakah masih serupa dengan versi lama? Berikut ulasan dari kami. Apakah masih serupa dengan versi lama? Berikut ulasan dari kami. Wujud kotak biru tegas berlogokan huruf R yang diberi gaya sah. Wujud kotak biru tegas dan berlogokan huruf R yang diberi gaya seakan sedang berlari laju. Cuman ini lebih besar dan posisinya berada di kiri, tidak di tengah, layaknya Ramabol versi awal. Begitupun mereknya juga terletak di pinggir dari posisi awalnya yang dulunya agak kecil, tapi di tengah. Begitupun mereknya juga terletak minggir dari posisi awalnya yang dulu agak kecil di tengah bawah. Namun penggunaan font tetap sama. Yang beda bentuk juga tulisan bold. Kali ini agak mengarah ke tema milik Okebol, yaitu aksen panah merah tapi ini horizontal di kedua samping. Sebagai pembeda supaya agak niru-niru amat. Adapun tekstur kotak mirip Rama. Supaya agak niru-niru amat. Adapun tekstur kotak milik Ramabol. Adapun tekstur kotak milik Ramabol biru lebih berkontur. Sedangkan Ramabol hitam bercorak seperti kulit apa ini? Kulit ular kobra. Kurang lebih begitu highlight mengenai kemasan. Kurang lebih begitulah highlight mengenai kemasan. Sekarang kita geledah isinya, yang ternyata sudah ikutan berlubang juga layaknya Aurabol. Tapi ini agak loyo, begitupun batangannya yang juga padat namun lebih berat dibanding Diza. Untuk segi rasa ini memang lumayan enteng jika dihisap langsung. Mengeluarkan rasa kemanis-manisan begitu. Hanya saja lebih bau karena rokok ini lepek dan isian daunnya juga mudah rontok jika dibawa-bawa. Apalagi kena goncangan, biasanya akan membuat kantong Anda bersampah. Begitulah yang saya alami dari rokok ini. Selain dari itu mungkin begitulah saja. Karena rokok ini punya kesamaan terhadap merek berlobang lainnya, termasuk cita rasa. 3 menit doang anjing.